Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita telah sampai pada bab mengimani telaga Nabi pada kesempatan yang lalu. Selanjutnya di sini tentang as-sirat atau mengimani adanya jembatan di atas jahannam, dan ini merupakan salah satu rangkaian dari iman kepada hari akhirat. Nah, di akhirat kelak di antara sekian kejadian-kejadian, maka akan ada pula di sana yang disebut dengan as-sirat. As-sirat itu yang dimaksud adalah sebuah jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "As-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar." Dan itu merupakan jembatan antara surga dan neraka. Disebutkan oleh sebagian sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, balagani annal jisra adaqqu minasy'arati wa ahaddu minasyif. Telah sampai kepadaku berita bahwa jembatan tersebut adaqqu minasy'ar, lebih lembut daripada rambut, wa adaqqu minasyif, dan lebih tajam daripada pedang. Dan setiap orang akan melewati jembatan tersebut tanpa terkecuali. Allah SWT telah menyebutkan dalam ayatnya pada surat Maryam, wa in minkum illa wariduha, dan tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu merupakan keputusan dari Allah Azza wa Jalla yang pasti. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim tersimpuh di sana. Yani seperti disebutkan dalam hadis-hadis bahwa nanti orang-orang akan melewati sesuai dengan amal mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Orang-orang melewati jembatan tersebut ala qadri a'malihim, seukuran dengan amal-amal mereka. Akan melewati sesuai dengan amal-amal mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar, Di antara manusia ada yang melewati jembatan itu sekejap mata. Begitu cepat. Karena dia di dunia cepat untuk beramal soleh. Segera beramal soleh. Imannya benar, amalnya benar, ya, akidahnya benar, dan apa, cekatan untuk beramal, tidak malas-malasan. Maka di sana pun dia akan melewati jembatan itu dengan begitu cepat, seperti yani atau secepat kejapan mata. Wa minhum man yamurru kal barq, di antara mereka juga ada yang melewati dengan begitu cepat, ibarat kilat. Ya. Wa minhum man yamurru karrih, di antara mereka juga ada yang melewati secepat angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad, di antara mereka juga akan melewati secepat kuda-kuda pilihan. Wa minhum man yamurru karikabil ibil, di antara mereka juga akan ada yang melewati seperti unta. Wa minhum man ya'du adwan, dan juga di antara mereka ada yang lari, melewatinya dengan lari. Wa minhum man yamshi masyian, ada pula yang melewatinya dengan berjalan. Wa minhum man yazhafu zahfan, dan ada pula yang melewatinya dengan merangkak. Wa minhum man yukhtafu khatfan, dan di antara mereka juga ada yang melewatinya tapi yukhtafu khatfan, tersambar sehingga jatuh, yulqa fi jahannam, jatuh ke dalam neraka jahannam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, karena jembatan ini di sekelilingnya, sekitarnya juga ada hal-hal yang lain disebutkan, fa innal jizra 'alaihi kalalib. Di jembatan itu juga ada kalalib, yakni besi-besi yang apa, mengait orang-orang, ya. Besi-besi yang melengkung, ya, seperti mungkin kalau kecil ya seperti pancing itu, kurang lebih begitu. Kalalib ditafsirkan oleh para ulama besi yang ujungnya bengkok, ya. Nah, itu menyambar-nyambar manusia, mengait-ngait manusia. Maka ada yang selamat tentunya, seperti yang tadi kita sebutkan, karena melewati begitu cepat. Tapi ada juga yang akhirnya tersangkut oleh besi-besi itu dan dijatuhkan ke dalam neraka jahannam. Nah, ini semua tergantung kepada amalnya. Ini semua tergantung kepada amalnya. Dan disebutkan pula oleh para ulama bahwa mereka juga melewati itu dengan cahaya. Ya, mereka sebelumnya mengalami masa zulmah, kegelapan, dan Allah Azza wa Jalla memberikan cahaya kepada masing-masingnya juga sesuai dengan amalnya. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat ada yang cahayanya seperti pohon kurma, ada yang cahayanya hanya dalam ujung ibu jarinya, kadang hidup kadang mati. Dan ketika melewati jahannam itu pun dengan kondisi seperti itu. Bahkan sebagiannya ada yang selamat tapi dengan gosong-gosong. Ya, karena tersambar-sambar oleh api jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari neraka jahannam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, "Faman marra 'ala sirati dakhala jannah." Maka siapa yang berhasil melewati jembatan itu, dia pasti masuk ke dalam surga. Istilahnya penyaringan, ya, penyaringan terakhir. Siapa yang selamat dari ujian ini atau selamat dari apa, jembatan ini, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Dan yang memang mestinya masuk neraka ya ketika itu masuk neraka. Dan sebelumnya kita sebutkan juga ada orang-orang yang sudah duluan masuk neraka karena tanpa dihisab sudah masuk neraka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Namun yang masuk neraka ya itu juga masih ada di sana orang-orang yang beriman ya. Pada proses ini bukan hanya orang kafir ya yang masuk ke dalam neraka. Ya, ini orang-orang yang beriman pun ada yang jatuh dan tersangkut oleh galalib, besi-besi tersebut, dan mereka orang-orang yang bertauhid masih ada, tapi mereka tentu tidak akan selamanya di api neraka, dan suatu saat nanti mereka juga akan keluar kalau sudah waktunya selesai masa siksaan. Ada pula yang mendapat syafaat seperti yang akan kita terangkan pada kesempatan yang lain insyaallah. Ya. Kemudian diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza 'abaru 'alaihi waqafu 'ala qantaratin bainal jannati wan nar. Berikutnya setelah sirat ada yang disebut qantarah. Qantarah ini juga ya semacam kalau secara makna bahasa ya sama semacam jembatan, tapi ini lebih kecil ya, tidak seperti as-sirat. Dan ini artinya hanya berlaku bagi mereka yang sudah jelas akan masuk ke dalam al-jannah. Di sana ada yang disebut qantarah ya, jembatan juga yang berikutnya disebut qantarah, sebelumnya disebut sirat. Bainal jannati wan nar, juga antara surga dan neraka. Nah, di sini ini akan terjadi saling kisos. Yang masih punya utang-utang kisos di dunia, nah, di sinilah tempatnya mereka saling membalas. Karena kita tahu bahwa di dunia ya, di dunia banyak terjadi kezaliman. Bahkan sesama orang yang beriman saja banyak terjadi kezaliman, ya kan? Yang memukul, yang ini macam-macam. Ya. Nah, di tempat inilah akan terjadi saling balas-membalas sehingga nanti ketika orang masuk ke dalam surga itu betul-betul sudah bersih. Tidak ada tuntutan dari siapapun. Ya. Semuanya sudah beres. Tidak ada utang-utang semacam itu. Disebutkan oleh beliau, wa yuqtasu li ba'dihim min ba'd fa idza huzzibu wa nuqqu udina lahum fi dukhulil jannah. Di situ sebagian melakukan qisas kepada yang lain atau dikisas oleh yang lain sehingga mereka apabila sudah dibersihkan dari tanggungan-tanggungan tersebut, baru mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minun minan nar, hubizu biqantaratin bainal jannati wan nar." Fayataqassawna madhalima kanat bainahum fid dunya hatta idza nuqqu wa huzzibu udina lahum bidkhulil jannah. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Disebutkan dalam hadis itu, apabila kaum mukminin khalusa minan nar, telah selamat dari neraka. Ya. Wallahu a'lam, di sini mungkin maksudnya tadi yang disebutkan kan lewat di atas jahanam selamat, ya kan? Atau mungkin juga ada yang dikeluarkan dari Jahannam kemudian masuk sini dulu. Wallahu a'lam. Nah, yang jelas sebelum masuk ke dalam surga mereka ditahan di kontoroh tadi, jembatan tadi. Fayataqasawna madzalima kanat bainahum fid dunya, sehingga mereka saling mengkisos, saling membalas atas perbuatan-perbuatan kezaliman yang terjadi semasa di dunia. Sehingga ketika mereka dibersihkan, suci dari tanggungan-tanggungan tersebut, baru diizinkan masuk ke dalam surga. Udhina lahum bidukhulil jannah. Ya, jadi memang ya manusia, hak sesama manusia ini ternyata ya akan terus dituntut sampai di akhirat, ya. Jadi masalah-masalah walaupun sepele kalau belum selesai di dunia, ternyata terus ya sampai di akhirat. Urusan sakit menyakiti, urusan harta, urusan apa saja. Nah, ini yang memang disebutkan dalam hadis yang lain, ini suatu catatan amal yang terus akan dituntut sampai di akhirat, tidak hanya di dunia. Dari sini berarti kita mengambil suatu kesimpulan penting, memang kita harus berhati-hati dalam urusan kezaliman-kezaliman terhadap yang lain. Disebutkan dalam hadis yang lain agar kita kalau melakukan hal-hal seperti itu minta dihalalkan. Dalam arti ya kalau kita memang punya suatu tanggungan ya diselesaikan. Ya, kalau mungkin kita kesulitan ya kita minta dihalalkan supaya tidak dituntut kelak di akhirat. Ya. Disebutkan dalam lanjutan hadisnya, "Awalladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh seseorang di antara mereka bimaskanihi terhadap tempat tinggalnya nanti di surga, adal bimanzilihi kana fid dunya. Dia lebih mengerti alamat rumahnya itu daripada ketika dia di dunia. Jadi sudah otomatis Allah ciptakan seperti itu. Dia masuk ke dalam jannah langsung tahu tempat tinggalnya di mana. Ya, lebih tahu daripada terhadap rumahnya ketika di dunia. Kita ketika ya di alam dunia ini nggak ada yang nggak tahu rumahnya mana, ya kan? Dilepas di mana saja, suruh pulang ya tahu rumahnya di mana. Ya. Nah di surga, walaupun belum pernah ke surga, masing-masing sudah mengetahui nanti di mana tempatnya dan tidak akan kesasar. Begitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya perjalanan manusia berikutnya adalah ya tinggal masuk ke dalam al-jannah. Namun untuk masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga, mereka belum bisa sampai Rasulullah SAW terlebih dahulu yang memintakan. Beliau yang minta izin, beliau yang pertama kali membuka dan masuk ke dalam al-jannah. Ya, nah ini termasuk salah satu syafaat Rasulullah SAW kepada umat manusia. Kalau Nabi tidak melakukannya, ya semuanya tertahan. Selanjutnya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulu al-jannata min al-umami ummatuhu." Dan yang pertama minta dibukakan pintu surga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama masuk ke dalam surga dari umat-umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini memang umat yang sangat dimuliakan. Umat ini, umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, tapi masuk surganya duluan. Ya, umat yang umurnya pendek, tapi amalnya dilipat gandakan. Ya, kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ini banyak sungguh-sungguh rajin, nah, kita bisa mengalahkan umat-umat yang sebelumnya. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumil qiyamah." Kita ini umat yang terakhir, tapi kita adalah yang pertama di hari kiamat kelak. "Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Dan kamilah, yakni umat ini adalah umat yang pertama masuk ke dalam al-jannah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, "Walahu fil qiyamati thalatu syafa'at." Dan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat memiliki tiga syafaat. Ya, memiliki tiga syafaat. Ini termasuk yakni syafaat-syafaat yang besar ya. Di sana ada syafaat-syafaat yang lain dirinci oleh para ulama, tapi intinya ada tiga ini. Yang pertama, amma syafa'atul ula. Adapun syafaat yang pertama, fayashfa'u fi ahli al-mawqif hatta yuqdha bainahum. Beliau memberi syafaat kepada ahlul mawqif, umat yang ada di padang mahsyar. Hatta yuqdha bainahum, sehingga diberi keputusan di antara mereka. Ba'da'an yataraja' al-anbiya, setelah para nabi mundur, tidak mau, yakni merasa bukan haknya untuk memberi syafaat kepada umat ketika itu. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya ya, dan mereka adalah ulul azmi dari para rasul ya, kecuali Nabi Adam, mereka pada mundur. Nah, Nabi Muhammad yang memberi syafaat untuk mereka. Ini disebut asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Dan ini juga merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma asy-syafa'atus tsaniyah, adapun syafaat yang kedua, wa yashfa'u fi ahli jannah an yadkhulu al-jannah. Yaitu syafaat bagi penduduk surga agar masuk ke dalam surga. Nah, ini yang baru kita baca tadi, bahwa beliau yang memintakan supaya pintu surga dibukakan. Ini juga syafaat. Jadi syafaat itu maknanya apa sih? Maknanya syafaat itu artinya adalah apa? Yani memintakan untuk yang lain, memintakan berupa suatu manfaat untuk yang lain, itu syafaat. Ya, jadi syafaat Nabi kepada umat berarti Nabi memintakan untuk umat suatu kebaikan. Apakah seperti tadi ya, supaya masuk ke dalam surga atau supaya keluar dari neraka. Jadi Nabi memintakan kepada Allah untuk umat, itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itu. Ya. Nah, ketika Nabi yang memintakan ya dikabulkan. Kalau kita yang minta belum mesti ya, tergantung, tapi ketika Nabi yang memintakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hatani syafa'atani khassatani lahu, dua syafaat yang tadi kita sebut itu khusus bagi Rasulullah, para nabi tidak memilikinya. Yang ketiga, asy-syafa'atus tsalitsah, syafaat yang ketiga, fa yashfa' fi man istahaqqa an-nar, memberi syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka. Maksudnya supaya tidak jadi masuk neraka. Ya. Ada orang-orang yang mestinya tergolong dari ahlu nar, masuk neraka. Tapi Nabi memintakan kepada Allah agar dia tidak dimasukkan ke neraka. Wa hadhi syafa'atu lahu wa li sa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Adapun syafaat ini untuk yang ketiga ini, ini milik nabi dan para nabi dan juga yang lain, as-siddiqin. Artinya ini bukan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang syafaat. Sementara kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.